Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah alladhi anzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira wa ashhadu anna Muhammadan عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم فصل وسلم على نبينا وحبيبنا شفيعنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه دا إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يا أيها الناس أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya dan karunia kepada kita sekalian, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, satu nikmat yang paling besar, dan nikmat kehidupan sehingga kita bisa beramal saleh, sehingga kita bisa melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya, keluarganya dan semua pengikutnya. Ma'asyal muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Kita senantiasa diperintahkan untuk meningkatkan ketakwaan kita. Artinya, umur kita yang kita lalui, hari-hari yang kita lalui, harus semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin menjauhkan diri kita dari kedurhakaan. Ma'asyal muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan ini seluruhnya harus kembali kepadanya kalau ingin hidup berbahagia. Seluruh alam bersujud kepada Allah. Kalau seandainya manusia tidak bersujud kepada Allah, tidak mentaati perintahnya, maka pertentangan dan melawan arus artinya akan celaka. Oleh sebab itu, karena manusia di dalam dirinya ada setan, dalam dirinya ada nafsu, sehingga terjadi berbagai macam pelanggaran-pelanggaran, maka diutusnya para nabi. Para nabi diutus ke muka bumi ini untuk mengembalikan umat manusia yang sesat agar menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga berjalan simetris dengan seluruh alam. Kalau gunung, langit, bumi, bulan, bintang dan seterusnya semuanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka manusia diharapkan seluruhnya bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Para anbiya dan para rasul diutus untuk mengembalikan umat manusia. Oleh sebab itu ketika lahirnya seorang pembawa petunjuk, alam akan menyambut bahagia. Ketika Rasulullah SAW, yang dimana saat dilahirkannya beliau di tanah Arab, di kota Mekah, hampir-hampir dunia dalam keadaan gelap, dalam artian bahwa ruhut tauhid, ajaran-ajaran tauhid hampir-hampir sudah tenggelam di dunia ini. Sehingga dikatakan pada saat itu, kalau kita melihat buku-buku seperti karangan An-Nadawi, Madza Khasara Al-Alam min Hitatil Muslimin, menyatakan ketika Rasulullah lahir, lebih dari 1 juta sesembahan batu yang ada di India. Kondisi orang-orang barat sangat gelap. Mereka mundur. Orang-orang Arab sangat luar biasa kacau balaunya. Sehingga ketika Rasulullah SAW dilahirkan, alam semuanya menyambut. dalam riwayat Muhayratu Sawah yang ada di Iran, di Persia saat itu. Telaga Sawah yaitu suatu telaga yang tidak pernah kering selamanya dalam sejarah, di mana di telaga itu orang-orang Iran, orang-orang Persia yang menganggap rajanya sebagai Tuhan, yang menganggap Kisronya sebagai Tuhan, kemudian mereka kalau berbuat dosa menenggelamkan dirinya, mandi di situ, dianggap setelah mandi di Bahrul Sawah dia merasa sudah hilang dosanya. Saat kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba kering kerontang untuk menunjukkan irhas daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan singgasana Kisra yang ada di Persia, di mana Kisra mengaku dirinya sebagai Tuhan, saat kelahiran Rasulullah pecah, yang tidak pernah pecah. Alam menyambut, dunia menyambut kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang pemimpin yang mahasiswa, dalam artian bahwa tidak ada pemimpin di dunia ini yang lebih besar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu kesaksian itu adalah dari orang-orang yang bukan Islam. Kalau orang Islam wajar kalau membangga-banggakan nabinya. Kalau orang-orang Islam wajar kalau mengatakan bahwa Rasulullah sebagai pemimpin besar. Tetapi kalau orang Barat, orang yang tidak Islam, dia menulis 100 tokoh. Michael Hart itu menulis 100 tokoh. Siapa yang paling hebat di antara 100 tokoh di dunia? Secara ikhlas mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad adalah orang yang terbesar, yang paling berpengaruh di dunia ini. Itu dari orang lain. Bagaimana tidak? Beliau menjadi seorang pemimpin yang luar biasa, dengan hatinya yang lembut, hatinya penuh kasih sayang, tidak pernah berbuat kasar, sangat adil dalam perlakuan-perlakuan terhadap umatnya. Bahkan pemikirannya tercurahkan kepada bagaimana umatnya menjadi umat-umat bahagia. Menjelang detik-detik matinya pun yang diingatnya adalah umatnya. Bukan keluarganya, tapi umatnya. Bagaimana umatku kelak? Karena melihat bahwa umatnya kelak di akhir zaman, banyak yang melanggar aturan agama. Di akhir zaman, banyak yang mudah disuap. Di akhir zaman, kelak umatnya itu banyak yang melanggar aturan atau Allah SWT. Sehingga umati, yang diingat adalah umatnya. Fadhuwa rahmatin minallahi minkalahu. Walaukum tafadzam ghalidha qalbilan faddu min hawlik. Fa'fu anhum wa staghfir lahum wa syawirhum fil amr. Fa'idha azamta, fatawakkal ala Allah. Innallahu yuhibbul mutawakkili. Allah menyatakan bagaimana kelembutan Rasulullah SAW, bagaimana perilaku seorang pemimpin terhadap umatnya. Kata Allah dalam firman-Nya, "Fabima rahmatu minallahi lantalahu." Karena berkat rahmat dan kasih sayang Allah SWT, kemudian kamu Muhammad bersikap lemah lembut. Kelembutan adalah ciri seorang pemimpin besar. Tidak pernah ada rasa dendam kepada orang yang mengkritiknya. Tidak pernah ada rasa memusuhi kepada bawahannya, kepada rakyatnya. Tidak pernah. Bahkan ketika Rasulullah SAW oleh Sawad, dalam suatu saat Rasulullah memimpin baris berbaris. Tetapi ada seorang namanya Sawad Al-Ghanawi. Ketika baris-baris itu enggak rata, maka oleh Rasulullah SAW dipukul pelan-pelan perutnya karena terlalu menonjol ke depan, tidak rata dengan yang lainnya. Sawad mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah Anda diutus untuk memukul?" Langsung saja Rasulullah SAW dibuka perutnya, "Silakan pukul kembali wahai Sawad." Setelah dibuka perutnya, karena pertama enggak dibuka, kata Sawad, "Enak saja saya dipukul tidak pakai baju. Oleh sebab itu kalau saya ingin balas memukul harus dibuka baju tuan." Dibuka bajunya, bukannya dipukul, kemudian dia memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya Rasulullah, saya ingin bahwa kulit saya bertemu dengan kulit engkau supaya karena aku cinta kepada engkau sehingga aku bisa masuk surga bersama engkau. Artinya ketika membuka dan siap untuk dibalas, itu adalah seorang yang luar biasa, pemimpin yang sangat demokratis. Salah mengakui salah. Masya Allah muslimin azumatul rahmatumullah. Fabimah rahmatumillahi lindalahum. Kemudian diteruskan oleh Allah. Walau kunta fazan ghalidha qalbi, seandainya kamu Muhammad berlaku kasar, keras hati, lan faddu min haulik, niscaya manusia akan lari, akan lari dari kamu. Sehingga Rasulullah lembut, sehingga ajaran-ajarannya pun sangat lembut. Islam itu diturunkan untuk rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, bukan rahmatan lil muslimin saja, rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam. Oleh sebab itu, mengapa Rasulullah SAW selalu mengajak kalau ada orang-orang yang non-muslim diajak untuk masuk Islam? Karena kasih sayang, kasihan. Kalau mereka tidak masuk Islam, kasihan mereka kalau tidak masuk surga kelak. Maka diajaknya, Kaisar Romawi diajaknya, Raja Khosasina diajaknya, Heraklius diajaknya, semuanya. Kisra diajaknya. Tetapi kemudian umatnya, yang di Indonesia saja yang mayoritas kadang-kadang perilakunya seperti minoritas. Tidak berani mengajak. Kasihan. Jangan sampai umat Islam itu monopoli surga. Kasihan mereka. Artinya, ajak mereka supaya mereka bisa masuk ke dalam surga. Maka ajarkan, tanamkan keislaman. Beritahu bahwa di sana ada keindahan Islam. Indah seandainya kita menjadi seorang muslim yang baik. Indah kalau kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah. Tapi kadang-kadang umat Islam perilakunya seperti minoritas. Tidak pernah mengajar. Justru mereka yang sangat rajin untuk membagi-bagikan buku, untuk mengajar, membagi ini itu dan seterusnya. Umat Islamnya berpangku tangan. Tetapi kalau sudah di sana ada pemurtadan, di sana ada pemurtadan, baru ribut. Itu perilaku minoritas. Protektif. Defensif. Baru nanti kalau sudah ada apa-apa, reaktif. Seharusnya kita punya saudara yang beragama lain, diberi buku, ini buku pemimpin. Oh, kalau sudah baca kemudian gak mau, itu bukan urusan kita. Kita cuma memberitahu, jangan sampai informasi yang datang kepada mereka itu adalah informasi dari luar yang menggambarkan Islam itu sebagai teroris, Islam itu sebagai satu kekejaman, Islam itu sesuatu yang menunjukkan kebodohan, ketidakbersihan dan seterusnya. Betapa banyak orang setelah diberitahu kemudian mereka mau untuk mempelajari dan akhirnya dia masuk di dalamnya untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersifat lembut. Walaupun tafaddal ghalizal qalbi lan faddu min halik. Kalau kamu bersifat kasar, hatinya kaku, keras, orang akan lari. Dan ini yang digambarkan oleh orang-orang lain bahwa Islam itu kasar, keras, jahat, teroris dan seterusnya. Maka sengaja kalau ada perilaku teroris, gak pernah diselesaikan supaya mulut beritanya tidak pernah terhenti. Maka beritahukan dan kita tampilkan Islam yang indah, Islam yang tidak pernah ribut, Islam yang tidak pernah bercerai-berai, Islam yang indah, lembut. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Datang kepadamu seorang rasul. Yang seorang rasul ini, rasul yang ingin senantiasa umatnya itu betul-betul mendapatkan keuntungan, umatnya mendapatkan kebahagiaan, umatnya bersatu, umatnya bahagia dunia dan akhirat. Itu yang diinginkan. Kalau tidak ada yang dicari, seorang pemimpin yang kalau tidak ada umatnya, si A, si B, si selalu dicari. Setelah sholat menghadap kepada jamaahnya, kemudian kalau tidak ada si Fulan, ditanya, mana si Fulan, mana si Fulan. bahkan bukan sekedar jemaahnya, orang yang di luar agamanya pun, ketika ada orang-orang Yahudi yang senantiasa mengganggunya, ketika enggak ada yang mengganggu, oh gimana itu si Yahudi yang selalu mengganggu saya, kok enggak ada. Kemudian diberitahu bahwa itu Yahudi yang selalu mengganggu itu sedang sakit. Rasulullah datang menjenguknya, kelembutannya itu. Datang menjenguknya. Karena Yahudi itu termasuk sebenarnya adalah umatnya yang masih belum kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dijenguk, kaget. Tidak pernah menyangka. Orang yang senantiasa dijahatinya, ternyata orang yang pertama kali menjenguknya ketika sakit. Orang lainnya belum peduli dan tidak peduli. Indah sekali seorang kepemimpinan. Kalau bangsa ini dipimpin oleh orang-orang yang demikian, para pejabatnya demikian, perhatian kepada bawahnya, perhatian kepada tetangganya, saudaranya, indah. Dan itu adalah perilaku Rasulullah SAW yang harus kita tiru. Sebab qad kana lakum fi Rasulillah, qad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pada diri pribadi Rasul terdapat satu uswah hasanah, keteladanan yang baik. Mengapa uswah hasanah tidak ala uswah al-hasanah? Pakai nakirah kalau menurut orang ahli bahasa Arab. Karena keteladanannya dalam segala bidang. Dalam kepemimpinannya adalah teladan. Di dalam kependidikannya adalah teladan. Dalam kehidupan sosialnya adalah teladan. Di dalam kehidupan keluarganya adalah teladan. Sebagai seorang pemimpin dia adalah sangat teladan. Ma'asyar muslimin wa jami'an rahimakumullah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke orang-orang Arab yang dalam keadaan gelap gulita, beliau langsung menjadi unsur perubah. Merubah bangsa Arab yang tidak terkenal menjadi bangsa-bangsa yang sangat terkenal, sehingga dalam hanya beberapa puluh tahun orang-orang Arab berdakwah sampai ke Cina, berdakwah sampai Pakistan, sampai India, berdakwah sampai ke Andalusia, ke Spanyol, ke Gibraltar. Yang tadinya mereka itu adalah orang-orang yang hanya berkutat di kampung halamannya, kecuali dagang li'ilafi Quraisy, yang pergi ke Sam, pergi ke Yaman untuk berdagang. Tetapi setelah mereka dipimpin oleh Rasulullah, menjadi orang yang sangat hebat. Terjadi perubahan karena beliau sebagai figur yang diteladani. Dan bagaimana Rasulullah ketika menjadi pemimpin? Masya Allah, luar biasa. Hidupnya sederhana. Kalau masalah kebahagiaan, biarkan umatnya dulu suruh bahagia. Kalau masalah kesenangan, biarkan umatnya dulu kesenangan, senang terlebih dahulu. Tetapi kalau masalah-masalah yang kesengsaraan, maka Rasul yang pertama kali harus sengsara. Ketika pada masa Amul Majah, masa paceklik, karena diblokade oleh kelompok Quraisy, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya tidak dapat makan. Sampai memakan daun-daunan. Hiruatan sampai apa yang dikeluarkan oleh sahabat itu persis daun isinya. Sangat luar biasa. Maka ada sahabat yang ingin tahu kalau Rasulullah itu bagaimana. Karena sahabat-sahabat sudah mulai mengganjal perutnya dengan satu batu. Maka mereka ingin tahu. Maka Rasulullah membuka, ternyata bukan satu batu, dua batu untuk mengganjal perutnya supaya agak terasa kenyang. Itu seorang pemimpin. Maka kesederhanaan, kebijaksanaan, keadilan, itu adalah ciri dari Rasulullah SAW. Kelemah lembutan dalam menangani berbagai hal, penuh dengan ampunan, penuh dengan maaf. Itu yang dilakukan Rasulullah SAW. Disinilah ketika Allah memuji beliau, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas semua akhlak mulia. Jadi kalau ada akhlak mulia, semua akhlak mulia itu berada di bawah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innaka la'ala, berada di atas semua akhlak yang mulia. Keteladanan. Kalau Nabi Yusuf sabar di penjara, maka kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada kesabaran Nabi Yusuf. Kalau Nabi Musa kemudian dijahati oleh Firaun, ketabahannya sangat luar biasa. Namun ketabahan Rasulullah SAW di atas ketabahan Nabi Musa alaihissalam. Itu yang terjadi. Maka pantas kalau kemudian Michael Hart menyebutnya sebagai orang yang paling berpengaruh di dunia. Dalam hanya beberapa tahun kemudian bisa merubah bangsa. Bahkan pengaruhnya sampai sekarang sangat luar biasa. Tidak ada di dunia ini sebenarnya yang tidak terpengaruh dengan Islam. Kedisiplinan yang ditanamkan Islam, kebersihan asalnya yang ditanamkan oleh Islam, walaupun sebagian orang umat Islam melupakannya, asalnya adalah dari ajaran Islam. Barat tidak pernah akan maju kalau tidak pernah disinari oleh Islam. Islam pernah di Barat cukup lama, dan betapa banyak ilmu-ilmu keislaman yang kemudian diterapkan oleh mereka, dan kadang-kadang orang Islamnya sendiri melupakannya. Oleh sebab itu, kalau ingin kembali pada kejayaan, maka kita harus kembali kepada ajaran Rasulullah SAW, ajaran pemimpin besar yang telah memberikan contoh agar kita menjadi orang-orang yang berbahagia dunia dan akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa qudha an-nasu wal hijarah 'alaiha malaa'ikatun ghilaazun syidaad la ya'suna Allaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. بارك الله لي ولكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم جل وعلا إنه هو السميع العليم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه دخاله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير ما تعملون. Ya ayuh nas usikum wa iyaya nafsi bitaqullah faqad fazal mutaqun. Marilah pada khutbah yang kedua kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi pemimpin-pemimpin dari orang yang muttaqin, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pemimpin. Kita juga berdoa agar semua dosa kita, dosa kedua orang tua kita, semua dosa umat Islam seluruh dunia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkatkan berbagai macam musibah-musibah dan problematikanya. Kita berdoa agar ukhuwah Islamiyah, umat Islam dan problematika bangsa ini juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdir hajat. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'sadik wa min da'watika ma tuballighuna bihi jannatan wa min yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya wa min bi'na Allahumma bi asma'ina wa sayyidina wa quwwatina abadan ma ahyaitana waj'al ghayrana minna waj'al thawrana 'ala man zalamana ansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'anna rabbana atina fid dunya hasanatan وفي الآخر يحزن توقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أجل وأكبر وأقم الصلاة.